senandung jiwa yang penuh gelora. Bagai irama gelombang sungai Indragiri di Tasik Gemilang, aku akan kembali padamu sayang untuk bersama lagi. Sehidup kita bersama mengayuh harapan jadi kenyataan, bersimpuh satukan rasa, kita teguhkan istana gemilang. Rasa